Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi salam wa ba'du. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, wa mithalu amrin ba'da nahin ada ilal wujubi hadithu fa'idha akbalat hayadotuki fada'i sholata wa'idha adbarat faksili ankaddam thumma soli. Fal amru bi sholati lil wujub li anna sholata qabla imtina'iha bil haidi wajibatun. Wa mithaluhu aidan qawluhu ta'ala, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Fal amru bi qatlil musyrikin kana wajiban qabla dukhulil ashhuril haram. Fa muni'a min ajliha thumma umira bihi ba'dan silakhiha fayur ja'u ila ma kana alaihi qablal man'i wa huwa al-wujub. Ya, habiskanlah ya. Wa mithalul istihbabi hadithu kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha baziyaratu mustahabatun qablal man'i thumma naha anha thumma umira biha fa'adal amru ilal istihbabi. Wa taqaddama mithalul ma kana mubahan thumma naha anhu thumma umira bihi. وهذا القول هو المختار لأن الأمر كان لعارض فإذا ارتفع العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه ثم إن هذا القول فيه جمع بين الأدلة كما أشار إليه الحافظ ابن كثير واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه الطوفي إلى الأكثرين ورجحه الشيخ محمد أمين الشنقيطي. ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يكاد يوجد أمر في الكتاب أو السنة إلا ومعه قرينة حالية أو مقالية تعين المراد والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على Asyrafil Anbiya'i wal Mursalin. Amma ba'd. Melanjutkan pelajaran kita di antara sighah al-amr. Dan ini di antara hal yang terpenting dalam masalah-masalah usul, yang mana ada kaidah al-amru ba'dal hadri yufidu al-ibahah, yaitu perintah setelah hadr, pelarangan, memberikan faedah ibahah, pengizinan, pembolehan. Itu jumhur usuliyun sebenarnya. Tetapi sebagian dari usuliyin atau sebagian dari ulama, mereka kurang merestui kaidah tersebut, melainkan lebih memilih kaidah al-amru ba'dal hadri yarji'u ila ma kana qablal hadri, ila ma kana alaihi qablal hadri. Perintah setelah pelarangan itu hukumnya dikembalikan kepada hukum asal sebelum terjadinya pelarangan. Ya, perintah setelah pelarangan maka hukum asal, hukumnya kembali ke hukum asal sebelum terlarangnya hal tersebut. Kalau misalnya ternyata sebelum dilarang hal tersebut adalah mubah, maka kembali mubah. Kalau misalnya sebelum dilarang hal tersebut ternyata adalah suatu hal yang sunnah, maka sunnah. Kalau ternyata sebelumnya adalah wajib mungkin, ya maka wajib jadinya. Ya. Taib. Kita melanjutkan insyaallah dari kalimat famithalu amrin ba'da nahyin 'ada ilal wujub. Nah. Contoh perintah setelah pelarangan yang ternyata hukumnya kembali menjadi wajib, bukan lagi boleh, ya, bukan lagi boleh tapi wajib, seperti sabda Nabi SAW, فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَةِ, jika sudah datang haidmu, masa haidmu, maka tinggalkan solat. Ini kan larangan, ya, memang da'i ini fi'il amr, tapi maksudnya utrukisul, larangan untuk sholat bagi yang datang haid. Ya. Apakah ini adalah hadzur? Hadzur, ini larangan. Larangan sholat, ya. Kemudian wa idza adbarta, tapi afan salah. Wa idza adbarat. jika masa haid telah berlalu, faghsili anki ad-dam. Ya, faghsili anki ad-dam, thumma salli. Kemudian salatlah. Oke. Okay. Ighsili ini perintah bukan? Perintah, tapi bukan ini yang dimaksud. Salli perintah. Ya. Kaidah kita apa tadi? Yang kita pelajari sekarang, al-amru ba'dal hadri 'ada hukmuhu ila ma kana 'alaihi qabla al-hadri. Ya. Perintah setelah perintah kalau datang setelah pelarangan, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum sebelum terlarangnya hal tersebut. Oke. Okay? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza adbarat, kalau misalnya haidnya itu setelah lewat, ada berapa perintah setelah itu? Faghsili satu, dan juga dua, thumma salli. Thumma salli, oke? Okay? Nah, begitu ya. Nah, sekarang sebelumnya yang terlarang itu ghusl atau salat? Salat ya. Maka dalam kaidah ini bukan ghusl yang dimaksud, bukan faghsili yang kita permasalahkan, melainkan salli. Ya kan? Maka bagaimana kalau kita mengambil ibrah al-amru ba'dal hadri yufidul ibahah, maka hukum solat ini mubah dong, bukan wajib, gitu kan? Paham ya? Mubah dong, bukan wajib. Nah, makanya ulama sebagian ulama, Syekhul Islam kemudian Ibnu Katsir, itu memilih kaidah yang kedua, yaitu al-amru ba'dal hadri yufidu i'adat al-hukum ila ma kana 'alaihi qabla al-hadr. Wa idza adwarat faghsili 'anki ad-dam thumma salli. Ini salat hukumnya apa kemudian setelah saya haid? Wajib atau boleh? Wajib. Wajibah. Tetapi bisa juga kita katakan maksud dari kaidah yang pertama, yaitu al-amru ba'dal hadri yufidul ibahah. Ibahah di sini yaitu pembolehan, enggak mesti hukumnya mubah secara fikih, tetapi maksudnya adalah sesuatu yang memang legal untuk dilakukan. Artinya gitu, legal. Legal itu apa ya? Legal itu kan bisa menjadi boleh, bisa mustahab, bisa wajib. Ya, begitu. Ala kulli hal. Kalau begitu pandangannya, maka khilaf. Khilaf ini disebut khilaf lafzi namanya. Ala kulli hal. Ya, jadi faham ya. Dilarang sholat ketika haid. Padahal hukum sebelum adanya pelarang itu apa? Wajib. Pelarangan ini tidak mungkin tanpa sebab. Apa sebabnya? Datang bulan, datang haid. Ketika ilat pelarangan itu hilang, yaitu haid, maka ada perintah lagi. Nah, perintah untuk melakukan hal yang sama sebelum pelarangan, yaitu perintah untuk sholat. Maka hukum sholat di sini kembalikan kepada hukum asal sebelum terlarangnya sholat tersebut, yaitu wajib, gitu ya. Itu contoh untuk sholat, untuk faedah pengwajiban. Fal amru bis salati lil wujub. Perintah salat itu untuk kewajiban. Li'anna salata qabla imtina'iha bil haid wajibah. Ya, karena salat sebelum dilarang karena haid, dulunya salat itu wajib atas perempuan itu. Wa mithaluhu aidha. Contoh lain. Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Jika syahrul haram, 4 bulan yang diharamkan itu telah lewat, selesai, maka uqtulul musyrikin. Maka bunuhlah kaum musyrikin. Fal amru biqatlil musyrikina kana wajiban qabla dukhulil syahril haram. Sebelum masuk 4 bulan yang haram, perintah membunuh orang musyrik itu wajib. Tapi karena waktu syahril haram itu memang ada peraturan secara tradisi di zaman Arab dulu dan juga disetujui oleh Islam, maka jangan berperang pada bulan tersebut. Maka dilarang. Famuni amin ajlis ashuril haram, ashuril hurum maksudnya. Thumma umira bihi ba'dan silakhiha. Kemudian diperintahkanlah bi qatlil musyrikin ba'dan silakhil ashuril haram. ba'dan silakhil ashhuril haram. Afwan, ashhuril hurum. Fayarji'u ila ma kana 'alayhi qabla al-man'i wa huwa al-wujub. Maka di fayarji'u ila ma kana 'alayhi qabla al-man'i wa huwa al-wujub. Maka dipulangkanlah hukum kepada hukum asal sebelum adanya pelarangan, yaitu pengwajiban. Itu di antara contoh, yaitu al-amru ba'dal hadri qad yufidu al-wujub, ya. Kadang-kadang bisa memberikan faedah pengwajiban. Wa mithalul istihbab, contoh perintah setelah larangan ternyata faedahnya adalah penganjuran, bukan pembolehan semata. Contoh hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Aku dulu telah melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, maka ziarahlah. Nah, ini perintah, zuru al kubur, ziarahilah kubur-kubur itu. Ziarah mustahabbah qabla al-man', sebelum adanya pelarangan, ziarah kubur itu sesuatu yang memang dianjurkan dalam rangka mengingat kematian, mendoakan untuk mayit, bukan berdoa kepada mayit. Tapi kemudian thumma nuhiya anha, kemudian dilarang. Kenapa dilarang? Karena awal-awal Islam itu rentan, ya. Thumma umira biha, habis itu diperintahkan lagi, fa'adal amru ilal istihbab, maka kembalilah perintah menuju istihbab, penganjuran. Sekarang yang ziarah kubur itu banyak anak-anak muda ziarah kubur sekarang. Live streaming nyari setan namanya. Ya, lagi-lagi bulan-bulan ini terutama lagi marak gitu, ikhwan. Ya, mengunjungi kuburan, rumah kosong untuk nyari setan. Sampai Anda melihat beberapa video, ada salah satu YouTuber yang memang nyari betul-betul, dan kalau ada penampakan didatengin betul-betul dan di selfie-in beneran itu. Ada kuntilanak nampak gitu. Terus dia deketin kamera, ditaro kamera, ya, kamera yang buat syuting itu ditaro, ya, sambil pakai senter ditaro. Kemudian dia deketin itu kuntilanak. Kemudian dia shoot di belakangnya beneran. Habis itu hilang intinya. Kayak gitu sekarang ziarah kubur, ya. Banyak tuh, demi apa itu? Ya, demi nyari sensasi semata. Banyak udah mulai itu seperti itu, nyari-nyari setan, ya. Ya, ini yang potensi seperti ini, potensi syirik. Kalau misalnya ternyata misal waliul amri berijtihad karena banyaknya maraknya ziarah kubur yang versi kesyirikan, kemudian mungkin waliul amri misalnya keranggan mensegel semua pemakaman, ya, ditinggikan, enggak ada yang boleh masuk, ya, sampai semua tauhidnya udah benar, enggak ada kesyirikan, baru mereka boleh masuk. Itu mungkin bisa itu, iya, karena Rasulullah ia melakukan itu dulunya, yaitu dilarang dulu ziarah kubur. Ntar kalau tauhidnya udah benar, baru silakan ziarah. Ya, bisa kayak gitu, ya. Taib. Wa taqaddama mithalu ma kana mubahan thumma nuhiya anhu thumma amira bihi. Udah berlalu itu, misal tadinya mubah, kemudian dilarang, kemudian diperintahkan, jadi mubah lagi. Wa hadzal qawlu huwal mukhtar. Pendapat inilah yang dipilih. Kenapa? Li'anna al-hadhra kana li'aridin. Karena hadhr, larangan itu li'aridin, disebabkan adanya arid. Arid itu adalah sesuatu yang bukan esensi zat, tetapi dia sifatnya eksternal. Dan kendatipun dia eksternal, bisa berpengaruh terhadap hukum untuk zat tersebut. Faham? Itu arid. Arid. Arit Indonesia apa? Arit. Arit. Arit itu, ya, buat rumput, ya. Apa arit itu Indonesia? Anda enggak tahu Indonesianya gimana enaknya. Arit. Arit. Melintangi, aral, bendungan. Arit. Hah? Pengalihan, sahih. pengalihan, sesuatu yang mengalihkan. Sesuatu yang mengalihkan itu pasti sifatnya eksternal biasanya, dari luar. Iya. Ya. Contoh misalnya untuk banyak loh hukum-hukum Islam yang dia satu hal menjadi haram laisa lidzatihi lakin haram lighairihi. Contoh apa contohnya? Harta riba. Harta riba ini maksud memang nominal ribawi, bukan hasil dari atau efek dari transaksi ribawi, bukan, tapi duit ribanya, ikhwan. Ya. Kayak gimana contohnya? Ana ngutangin antum 10 juta, antum harus bayar 12 juta. Maka 2 juta inilah ya, ribanya, ya kan? Nah, antum 10 juta buat apa? Buat modal dagang, ya kan? Taib. Sekarang yang haram itu apa sebenarnya? Yang haram transaksinya atau zat duitnya? Transaksinya. Berarti ini haram li dhatil fulus, li dhatin nukut atau li ghairihi. Li ghairihi, li arid, adanya arid. Ya. Adapun uang 10 juta antum itu halal. Enggak? 10 juta antum halal. Antum berdagang kemudian ternyata ribahnya kasir, maka halal buat antum. Tetapi dosanya di mana? Di persetujuan dengan transaksi ini. Taib. Berarti ini yang haram apa itu transaksinya? Taib. Kemudian ana mendapatkan bayaran dari antum 12 juta. Maka 2 juta ini berarti haram kan? Haram. Ya. Apakah haram 2 juta ini? Anda dapat 2 juta, 12 juta antum bayar ke ana. 2 juta ini apakah haram lidzatihi? Zat nukutnya, fulusnya itu haram? Tidak. Tapi haram karena li ghairihi. Maka karena dia haram li ghairihi, ketika ghairihinya itu hilang, maka dia menjadi halal. Paham gak ikhwan? 2 juta yang ana ini kan 2 juta uang panas ana nih, ya. Ana mengkonsumsinya boleh atau tidak? Ana beli susu buat ana. Boleh tidak? Enggak boleh kan? Ana buat dagang boleh enggak? 2 juta ini, 2 juta riba ini. Paham kan Rian? Antum bayar ke ana 12 juta kan? 10 juta ana halal. 2 juta ini yang riba kan? Nah, 2 juta ini. Ana boleh enggak? Beli makanan sate padang misalnya buat anak boleh ya? Gak boleh kan ya. Haramnya kenapa? Karena riba dia. Tapi zat fulusnya haram gak? Gak. Oke, zat fulusnya gak haram. Apakah ketika anda beli sate padang ke pedagangnya ya, nah kemudian ini kan uang, memang uang haram versi ana. Ana dapat itu sate padang. Uang hasil riba ini ana bayar ke sate padang itu uang tersebut haram enggak buat pemilik apa penjual sate padang? Enggak ya. Kenapa? Karena sebab pengharamannya itu tidak ada untuk orang itu. Adanya untuk ana. Ngerti enggak? Sate padangnya ini yang ana terima 20 ribu, seharga 20 ribu dari hasil uang riba, halal enggak buat ana? Haram. Apakah karena zat sate padangnya? Bukan. Karena apa? Faktor eksternalnya, yaitu hasil dari keuntungan ribawi. Gitu kan? Berarti ini haram li ghairihi. Haram li arid, adanya arid. Maka ketika arid tapi arid itu melekat di diri ana gitu loh. Karena ana pelakunya. Kalau arid tersebut di orang lain enggak ada, maka ana kasih ke Pak Anwar. Pak, ini buat antum, Pak. Wah, baik banget antum satumben gitu kan. Itu dari harta haram, Pak. Ya gimana coba? Haram enggak atas beliau? Enggak haram. Enggak haram. Tapi lebih baik tinggalkan, kalau tahu seperti itu tinggalkan lebih baik. Kenapa? Karena yang haram atas ana saja. Iya. Begitu, tapi sebaiknya jangan, karena bukan fakir miskin. Hal-hal kayak gini kalau tahu ini riba, hendaknya dialokasikan ke fakir miskin atau hal-hal yang bersifat umum. Begitu ya. Itu yang sahih seperti itu. Makanan tahlilan. Makanan tahlilan. Antum dikasih makanan tahlilan. Halal atau haram? Halal. Tapi antum masuk ke tahlilan, ikutan makan. Halal atau haram? Haramnya di sini apanya sebenarnya? Apakah emang itu makanan nasi, nasi biasa, nasi kuning? Standar nasi kuning biasa. Tahlilannya, eventnya, acaranya. Jadi seolah-olah antum menyetujui dengan ikutan dan makan di situ, ya kan? Taib. Berarti yang haram itu sebenarnya bukan zat nasinya, kan? Tapi haram li ghairihi. Tapi ketika antum dikasih, antum tahu itu makanan tahlilan. Sebagian ulama bilang haram, enggak boleh. Tapi kalau kita kembalikan ke asal, dia haram bagi siapa coba? Apa haramnya untuk kita? Enggak ada haramnya. Enggak ada haramnya. Insyaallah enggak masalah, insyaallah. Tapi sebaiknya kasih ke yang lain aja. Takutnya, khawatirnya, ya khawatirnya gitulah pokoknya ya. Enggak enak lah makan makanan tahlilan. Kecuali kalau yang enak ya, mungkin enak ya. Begitu. Ya. Jadi kalau adanya arid, arid itu adalah hukum pengalihan atau pengalih. Ketika arid tersebut hilang, maka hukum dikembalikan ke asal. Hukum dikembalikan ke asal. Ini penting loh, ini pelajaran ini yang irtifa'ul arid adal amru ada syai' ila al-asal. Ya. Satu hal itu kembali ke hukum asalnya. Ya. Thumma inna hadzal qawla fihi jam'un bainal adillah. Perkataan ini ada penggabungan antara dalil-dalil. Kama asyara ilaihi al-Hafiz Ibnu Katsir. Sebagaimana disyaratkan Ibnu Katsir, wa ikhtara hadzal qawla Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Imam At-Tufi, salah satu ulama mazhab Hanbali, menisbatkan kepada kebanyakan ulama. Tetapi yang sahih adalah kebanyakan ulama memilih yang tadi, karena masyhurnya lebih seperti itu. Kebanyakan ulama memilih kepada al-amru ba'dal hadri yufidul ibahah. Dan dirajikan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti. Wa mimma yanbaghi al-murad, wa mimma yanbaghi an yu'lam, dan hal yang pantas diketahui oleh kita. Annahu la yakadu yujadu amrun fi kitab wa as-sunnah illa wa ma'ahu qarina haliyah aw maqaliyah tu'inul murad. Hampir selalu di Al-Qur'an, hampir selalu perintah di Al-Qur'an dan Sunnah mesti memiliki qarina haliyah, yaitu indikator pendukung dari segi keadaan atau dari segi lafal yang menolong kita untuk mengetahui apa maksudnya. Yaitu banyak sekali dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah illat perintah. Ya, illat perintah. Illat itu bisa illat, ya, illat yaitu sebab diperintahkan atau dilarangnya sesuatu, itu bisa kita ambil dari qarinah. Baik konteks dan lafal langsung begitu saja, atau secara logika, atau secara logika. Ya Allah alam. Lanjut, tafadhol Pak, tafadhol. Min masailil amr. Min masailil amri wala yaqabittik aqrara ala sahihi illa idza dallat dalilu alaih wala yaqabil fawr wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi kal amri bi sholati amrun bi taharatil muaddiyati ilaiha wa idza fu'ila kharajal ma'muru anil uhdat. Min masail amr, di antara masalah-masalah amr. Amr tidak berkonsekuensi pengulangan menurut pendapat yang sahih, kecuali jika ada dalil yang memaksudkan untuk diulang perbuatan tersebut. Dan kemudian beliau memilih pendapat al-amr la yaqtadi al-fawr. Perintah itu tidak mesti berkonsekuensi faur, yaitu bersegera, bergegas untuk dilaksanakan. Al-fawr itu bergegas, kesegeraan. Jadi di sini lihat dua kalimat ini itu membuahkan dua kaedah yang beliau pilih, ya, karena ini khilafiyah dalam masalah usuli, dalam usuliyin, pada usuliyin. Kaedah pertama berarti menurut beliau al-amru la yaqtadi at-takrar. Perintah tidak berkonsekuensi pengulangan untuk mengamalkannya, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan diulangnya hal tersebut. Itu satu. Yang kedua, al-amru la yaqtadi al-fawr. Perintah tidak melazimkan harus segera dilakukan. Itu. Ya. Itu ya. Wal-amru, kemudian, wal-amru bi-ijadil fi'li amrun bihi. Wabima la yatimul fi'lu illa bihi. Ini kaidah ketiga. Ini kaidah ketiga. Penting sekali ini. Ini kaidah ketiga mungkin lebih masyhur daripada dua hal tadi. Ya. Al-amru, perintah untuk mengadakan suatu perbuatan adalah perintah terhadapnya. Wabima la yatimul fi'lu illa bihi, dan terhadap hal yang tidak bisa dilakukan kecuali dengannya. Anda jelaskan, ikhwan. Ketika antum diperintahkan sesuatu, maka itu berkonsekuensi dua hal, yaitu hal yang diperintahkan, satu, dan dua, menggapai wasilah untuk mencapai hal yang diperintahkan. Dua hal itu yang wajib antum lakukan, ya, yang ada dalam madmun amr tersebut. Yaitu dua hal, yaitu yang pertama tujuan diperintahkan, itu hal yang diperintahkan, dan yang kedua wasilah menuju tahqiq atau menuju realisasian hal yang diperintahkan. Misal, anda menyuruh antum tolong beli melon di pasar, perintah, ayo segera, misalnya. Ya, ya, ini gimana kalau antum ikut madhab ini, Pak, tolong beli melon pasar, Pak. Antumnya diem aja, nyantai aja. Ini duitnya, Pak, 300 ribu, tolong beliin, Pak, berapa biji. Antum diem aja, diem. Ayo, Pak, cepetan. Loh, santai, Sat. Loh, cepetan. Ya, anda suruh cepat, ini anda butuh segera. Maka antum bilang, Ustaz, kaedahnya kan al-amru la yaqtadi al-faur. Ya, perintah itu enggak harus segera dilakukan. Masya Allah, diajarin jadi ngelunjak, ya. Iya. Tapi kemudian anda bantah. Antum kaedahnya enggak sempurna. Betul, al-amru la yaqtadi al-faur illa idza illa ma dalla ad-dalil ala fawriyatihi. Kecuali kalau memang ada dalil menunjukkan untuk segera. Iya. Yeah. Ya, nah gituin, Masya Allah. Kemudian ternyata melonnya salah beli, ya, melon busuk lah, atau melon belum matang. Astagfirullah, Pak nyesel anak ini. Udah, balik lagi, Pak, tuker, Pak. Gak mau, Ustaz. Loh, kenapa? Al-amru la yaqtadi at-takrar. Perintah tidak berkonsekuensi pengulangan. Iya. Ini banyak cobaan kalau punya murid seperti itu, ikhwan, ya. Ilmunya menjadi bala buat gurunya itu. Nah, maka kalau anda perintahkan misalnya, tolong beli melon di pasar. Beli melon di pasar mana sini? Di pasar Keranggan, ya, ada ya, Pak? Ah, pasar Keranggan. Maka otomatis itu juga bukan hanya perintah membeli melonnya saja, tetapi perintah untuk menjalankan, mengoperasikan hal-hal yang bisa menjadikan melon itu terdapatkan, gitu kan, terbelikan. Di antaranya naik motor ke pasar Keranggan, di antaranya tukar apa, nawar, datang ke pedagang. Itu semua wasilah-wasilah menuju pembelian melon itu juga diharus diperintahkan. Begitu ya. Contoh lain, kal amri bis salati amrun bit taharah al muaddiyati ilaiha. Salat diperintahkan, wa aqimus salah, dan dirikanlah oleh kalian salat, wajib, perintah. Ya. Jadi ketika orang diperintahkan salat, manusia kita diperintahkan salat, maka diperintahkan dua hal. Satu, diperintahkan untuk menunaikan salatnya itu sendiri, dan dua, diperintahkan untuk menunaikan wasilah menuju salat yang benar, di antaranya taharah. Ya, dan segala wasilah berkaitan dengan itu semua. Menuntut ilmu dan seterusnya. Begitu. Paham enggak maksudnya sini? Jadi perintah untuk melakukan sesuatu sama dengan satu, memerintahkan agar melakukannya, dan dua, memerintahkan agar menggapai, memerintahkan agar menempuh wasilah agar tergapai hal yang diperintahkan tersebut. Ya, wa idza fu'ila kharajal ma'muru 'anil 'uhdah. Kalau misalnya dilakukan, maka keluarlah hal yang diperintahkan dari al-'uhdah, dari perjanjian. 'Uhdah itu apa ya? Ikatan, ikatan kewajiban. Ya. Baik. Ini warqot sudah berapa menit, ikhwan? 30 menit sudah sampai belum? Kita selesai tadi jalan lain jam berapa? 31. Mungkin kita cukup sampai sini. Insyaallah pada pekan depan kita akan membahas masalah wala yaqtadi at-takrar. Insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.